Ini kita mau bikin apa saja, mau melakukan apa saja di muka bumi ini, nomor satu harus memastikan bahwa kita tidak punya masalah sama Allah. Jangan ada ganjelan, jangan ada konflik sama Tuhan. Jangan punya, ya kalau utang pasti banyak, tapi jangan ada sesuatu yang beliau Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan. Kalau sudah kira-kira lumayan beres persoalannya dengan Allah, kita pastikan bahwa kita adalah pengikut dan pematuhnya kekasihnya Allah, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, Sebelum Sohibul Bait beliau berdua, kemudian pengayom kita bersama Pak Bupati sama Syekh Jalil dan teman-teman saya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mau bikin apa saja, mau melakukan apa saja di muka bumi ini, nomor satu harus memastikan bahwa kita tidak punya masalah sama Allah. Jangan ada ganjelan, jangan ada konflik sama Tuhan. Jangan punya, ya kalau utang pasti banyak. Tapi jangan ada sesuatu yang beliau Allah SWT tidak berkenan. Kalau sudah kira-kira lumayan beres persoalannya dengan Allah, kita pastikan bahwa kita adalah pengikut dan pematuhnya kekasihnya Allah, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, sebelum kita akan mohon untuk diberi pengantar dan kita belajar bersama pada malam hari ini, nanti akan ada pengantar, termasuk Pak Bupati akan langsung ikut berpartisipasi. Ayo kita dua aja, kita ambil pengakuannya Nabi Adam alaihissalam setelah dia melakukan kesalahan karena godaan iblis. Kemudian yang kedua, ketika Nabi Yunus agak putus asa terhadap susahnya umatnya untuk diajak berbuat baik, sehingga kemudian beliau ditelan oleh ikan, dan wiritan pengakuan dengan satu kalimat pengakuan kepada Allah, sehingga kemudian diperkenankan untuk berjuang lagi dan bebas dari perut ikan. Saya minta nadanya bareng-bareng. Robbana ya bareng-bareng, musik selesai. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna. Oke, sebentar. Kita ganti nada naik sedikit supaya hatimu semuanya terungkap menjadi cahaya ke langit dan memantul menjadi berkah dan rizki perlindungan untuk Anda semua yang hadir dan seluruh masyarakat kudus. Yuli sama Nia memimpin. Ayo Mas, bareng-bareng Bapak-bapak. Rabbana ya Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa sekarang bapak-bapak semuanya bismillah ya Allah. Rabbana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Bareng-bareng semua, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sekali lagi. La Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua bapak-bapak, ibu-ibu, saudara saya yang punya masalah oleh Allah diberi jalan keluar. Semua yang diinginkan, yang betul-betul dibutuhkan oleh Allah, innallaha baligu amri, akan diantarkan untuk tercapai. Bagi yang pekerjaannya agak seret-seret oleh Allah dilancarkan. Sing duwe penggawean, sing durung duwe penggawean, diparingi dalan ben duwe penggawean. Yang sudah tidak sabar untuk kita doakan bersama adalah para jombloan dan jomblowati segera mendapatkan. Jalannya ada dua, Anda langsung kepada Allah setiap hari bertawakal, bertakwa, dan berkomunikasi dengan Allah, dengan hatinya. Tapi yang mempermudah jalan tolnya kepada Allah adalah syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Syafaat itu hak prerogatifnya Rasulullah untuk memasukkan kita ke jalannya lebih cepat, yang lebih terkabul, sehingga kalau kita tidak laku bisa dibikin laku, gitu ya. Badine kudune ming 1000 iso digawe 1000, 150000. Kudune ra lulus ujian, gurune ra ketok dadi akhire lulus. Gitu ya. Kudune maratuane ra nrimo tapi mergo atine diolah karo Allah, akhire kowe diterima sebagai mantune. Amin ya rabbal alamin. Ya. Maka supaya kita mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada banyak. Ini tuan rumah ini kan putranya di sekolah semesta di Turki, di Gunung Pati. Sehingga sekarang bapak-bapak guru dari sekolah semesta datang semua, termasuk Bapak Ahmad Setin sebelah kanan sendiri, gede, gagah, ganteng, ya. Semua guru-gurunya datang dan semua murid-murid teman-teman beliau juga datang. Di Turki solawat itu disebut tasbihat. Sama sebenarnya intinya. Kalau selawat itu kita pakai idiom dari innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Kalau tasbihat itu memakai sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dari kata sabbaha kemudian jadi tasbih, kemudian jadi tasbihat dan seterusnya. Nah, untuk supaya dapat jalan tol dari Rasulullah sekarang aku njaluk selawat awal, setelah itu baru kita buka bersama-sama. Aku njaluk dua selawat ya. Rapopo ya, bismillah ya. Atine tenan karo Kanjeng Nabi ya. Ben Indonesia iso kok tulung. Ojo kowe njaluk tulung nang Indonesia, wong Indonesia kaya ngono kuwi, kowe sing nulungi Indonesia nggih. Mesake gitu. Ora leren-leren le kerengan, ora leren-leren le serempet sarempet gitu. Sak piturute. Oke, bismillah. Dua selawat bersama Anda semua aku njaluk Mas Bobit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kalau bisa bersama-sama. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Sama-sama semuanya menyatakan Allah sendiri berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Oh, وليس كالبشر بل هو يكون بل هو يكون ونحن جميعا والناس جميعا سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي Kita beber dulu kelasane ben kok bisa sinau bareng-bareng. Saya mohon dengan sangat mungkin sohibul bait dulu untuk ngepiake ini ada hajatan keluarga tetapi disodakohkan dan dihibahkan untuk kegembiraan dan berkah untuk semua masyarakat. Nyun sewu monggo ingkang mewakili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah para bapak-bapak kiai, para ibu dan bapak bupati dan saudara semuanya, terima kasih atas waktu yang saya diberikan ini. Saya mengadakan pengajian ini beserta panitia untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa ngaji bareng Cak Nun bertambah ilmu dan mudah-mudahan mendapatkan manfaat dan berkah untuk semuanya. Hanya sekilas dari saya, maaf saya tidak biasa pidato, jadi mohon maaf ada kata-kata yang mungkin yang kurang berkenan apa mungkin salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gini, kita ini sekarang akan belajar bersama dengan kelompok-kelompok atau sahabat-sahabat dari berbagai macam kalangan yang berbeda dengan ketika kemarin dengan Persiku ya. Tapi kita tetap punya Maulana Jalil, kita tetap punya Pak Bupati, tetap punya Bapak-bapak yang lain ada Habib Anies. Tapi untuk yang malam hari ini kita punya formasi sendiri. Jadi ini Khulafaur Rasyidin yang berbeda. Tapi untuk itu kita mohon ada yang memperkenalkan ya. Siapa kira-kira yang memperkenalkan? Oke. Gini, ini yang sebelah kanan, paling kanan ini Pak Ahmad Setin. Beliau yang memimpin sekolahan di Gunung apa sih? Gunung Pati, Ungaran, yaitu sekolah SMP, SMA. Itu satu jaringan sekolah dari satu ormas kayak NU atau Muhammadiyah, ya semacam NU atau Muhammadiyah, tapi di 162 negara dengan satu sistem yang bagus. Dan orang-orang kayak Pak Setin ini adalah orang-orang yang sudah 100% mengabdikan dirinya kepada pendidikan, tidak berpikir kariernya ingin jadi apa, tapi mereka ikhlas diselehke Ungaran gelem, mau ditaruh di Azerbaijan gelem, selehke Korea gelem, semua beliau siap. Teman-teman ini saya kenal beliau dan Pak Setin dan teman-teman beratus-ratus, beribu-ribu di seluruh dunia, mereka orang yang ikhlas. Untuk bukan untuk menturkikan Indonesia, tetapi untuk belajar bersama menjadi rahmatan lil alamin bagi semua umat manusia, gitu ya. Tepuk tangan untuk sekolah-sekolah beliau di Indonesia, ada di Ungaran, ada di Jakarta, ada di Depok, ada di Jogja, ada di Bandung dan lain sebagainya, ada di Aceh dan lain-lain. Oke, nanti beliau datang ke sini dengan kebetulan putra beliau adalah murid di sekolahnya Pak Ahmad Setin, kemudian para guru juga hadir pada malam hari ini. Barangkali nanti saya mohon Pak Ahmad menyapa para hadirin sebelum setelah kita memperkenalkan satu persatu. Sekarang saya mohon dengan sangat sopo sing ngenalke Bapak-bapak liyan njenengan mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Bupati Kudus, Bapak Haji Insinyur Muhammad Tamsil, STMM. Yang saya hormati Cak Nun Ainun Najib. Yang saya hormati Bapak Muhammad Jitin adalah pengasuh pendidikan tingkat SMA yang namanya SMA Semesta di Ungaran, Semarang. Dan sebelah saya ini Bapak Tamrin Ahmad. Bapak ini adalah yang ada di Kudus. Di Kudus ya. Kemudian saya ini adalah apa ya? Ya sudahlah namanya cip-cip untuk Pak Aris gitu ajalah gampangannya. Nah, kemudian yang sebelah saya ini semuanya sudah kenal semua Pak ya. Alhamdulillah. Bapak Bupati kita yang dulu sudah pernah di Kudus, ini kembali lagi ke Kudus. Mohon dukungannya dan doanya untuk menjalankan tugas-tugasnya. Semoga berhasil. Amin. Kemudian yang sebelahnya ini adalah Ananda Haji Darussalam. Apa esos ya, sebelahnya lagi ini adalah ya, ini dokter kita ini yang mangku setain iyan ini Pak Dr. Haji Jalil. Mungkin bapak-bapak yang di lingkungan setain atau iyan sudah tidak kenal semualah sudah itu siapa beliaunya itu. Jadi tidak bisa saya komentari Kemudian sebelahnya adalah inilah Cak Nun yang kita tunggu-tunggu, mau'idhoh hasanahnya dalam malam ini, dalam pengajian sinau syukur. Kita selalu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi yang sebelahnya ini saya, Bapak siapa tadi lupa saya. Bapak Romli. Sebelahnya lagi inilah bos kita, nama Pak Haji Taufik, adalah pengusaha Lili Fikri, ada di Pasar Kliwon. Dan beliaunya ini adalah kemarin melaksanakan khitanan massal sebanyak 34 anak dan diikuti tidak hanya dari Kudus, ada yang dari Demak, ada yang dari Jepara. Inilah Bapak Taufik. Mudah-mudahan tahun depan untuk tahun 1441 banyak yang mengikuti. Kemudian Bapak-Bapak monggo daftar kepada Pak Haji Taufik. Kemudian sebelahnya lagi, maaf saya tidak begitu. Inilah pacarnya Pak Taufik. Oh, mantan pacar katanya, mantan pacar. Inilah Hajah Arlina, Marlina. Kemudian yang sebelahnya lagi adalah Mbak Adil. Ini putra yang nomor 3. Ya. Ini juga murid semesta. Dan sebelahnya lagi Mbak Mas Adam. Mana Mas Adam? Mas Adam. Mas Adam adalah yang ada di juga di semesta. Kemudian Mbak Novi. Mbak Novi adalah putra pertamanya Pak Haji Taufik. Kemudian sebelahnya lagi Bapak Habib. Habib Anis. Pak Akil. Sebelahnya lagi, wah ini sudah jauh-jauh, ini enggak begitu terang Bapak. Maafnya Pak, karena baru malam ini saya ketemu beliaunya. Dan mudah-mudahan kita ini ngaji bareng bersama-sama Cak Nun. Semoga Allah memberikan hidayah pada malam hari ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah saya kira Pak Syekhuna Tamsil kita dengarkan bersama supaya lehal ini. Sinau kita bareng-bareng malam hari ini. Tepuk tangan untuk beliau. Saya tanya kepada rakyat, sebaiknya beliau duduk apa berdiri? Supaya lebih kita rasakan kepemimpinannya, kan begitu ya kira-kira ya. Nyun sewu Pak, Pak Tamsil. Jumeneng Pak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken para alim ulama, para kiai ingkang hadir wonten majelis pengajian sinau bareng Cak Nun dalam tema syukur bersama Cak Nun dan Kiai Kanjeng. Ingkang kula hormati khususipun Pak Iyaris beserta para kiai ingkang mboten saged kula sebat setunggal-setunggal. Sohibul Bait Mas Taufik beserta keluarga kang kula hormati, Mas Darus kang kula hormati, Cak Nun beserta Kiai Kanjeng sugeng rawuh wonten Kudus, selamat datang masyarakat Kudus khususipun santri-santri ingkang hadir wonten lapangan Rendeng. Alhamdulillah nggih dalu menika kita kempal sedaya badhe sinau syukur bareng-bareng Cak Nun. Kula alhamdulillah dalu niki nggih diundang oleh Mas Taufik, Mas Taufik. Kudus niki luar biasa. Satu minggu dua kali Cak Nun rawuh wonten Kudus. Tepuk tangan. Kula nggih malih tuman niki. Tuman melek dalu. Alhamdulillah Cak Nun sak rombongan saged ngaji wonten sinau bareng wonten Kudus. Monggo rakyat Kudus, masyarakat Kudus, santri-santri, masyarakat umum, kita simak bersama-sama dalam hati yang paling dalam. Insya Allah panjenengan nopo mawon masalah jenengan insya Allah udar, amin Allahumma amin. Sedaya mawon sing rawuh wonten majelis niki kula dongaaken saged ziarah Mekah Madinah, amin Allahumma amin. Ziarah haji nggih saged, umroh nggih saged nggih. Soalnya sakniki haji niku antri. Antri. Atau TKW nggih. Ampun, yang penting mereka nggih ziarah Mekah Madinah nggih wonten makamipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nek njenengan sungguh-sungguh bersyukur atas nikmat Allah, insya Allah jenengan ditambahi syukure. Niku sing paling penting, kata kunci, insya Allah panjenengan sedaya niki dibaringi sabar, rajin sholat, rajin ibadah, insya Allah derajatnya jenengan sedaya mawon berkah, amin Allahumma amin. Kula nggih nyuwun pandonga panjenengan, kula niki nembih sedasa dinten dilantik Pak Gubernur. Mugi-mugi kula saged ngelampai program-programnya Pak Tamsil, ngelampai harapan-harapan masyarakat melayani panjenengan. Soale niat kula niki mboten niat bupati, tapi niate nggih melayani masyarakat, membantu masyarakat. Nek bupati niku namung label, tapi sejatine niku harusnya melayani dan membantu masyarakat. Oleh karena itu, alhamdulillah malam hari ini mari kita kosongkan hati kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati, Pak Tamsil. Saya jadi berpikir begini. Kalau kita kayak seminar menderet uraian-uraian-uraian itu nanti mungkin yang kabotan nyambungnya kan hadirine. Mending kita berpikirnya komprehensif, berpikirnya ngerajut bareng-bareng. Jadi misalnya gini, beberapa hal yang malam ini harus kita sinaoni bareng dari Pak Taufik, pertama adalah meneguhkan kembali kesadaran tentang Muharram. Satu itu sasaran kita. Nomor dua, malam hari ini NU Muhammadiyah bersatu. Ya. Dan itu yang membuat acara kita menjadi enak pada malam hari ini. Itu nanti harus kita temukan hatinya, kita temukan akalnya. Itu dua. Jadi tentang bagaimana merawat ukhuwah. Ketika ukhuwah itu nek urusannya meng mangan bareng tetap rukun. Nek wis engko mulai pilpres mulai rada lirik-lirikan. Engko nek wis mulai urusan sing rada akeh duite engko mulai punggung-punggungan. Nah, jadi ukhuwah itu harus dirawat dalam ujian-ujian yang bertingkat-tingkat. Oke, itu kedua. Yang ketiga, malam hari ini juga hadir komunitas beliau Ustadz Romli, yaitu komunitas Resik-Resik Masjid Kudus, RRMK. Jadi penggawainya pokoknya yang resik masjid. Dan saya senang sekali karena saya sudah melakukannya di jalan kecil, sepanjang saya kecil di Gontor, itu saya mewajibkan diri saya tiap pagi bangun 3:30, saya kos di rumah Pak Carik, desa Gontor, bukan pesantren Gontor loh ya. Terus saya jam 3:30, wis tangi tak resiki omahe Pak Carik kabeh, halamane nganti kebone, Terus bariki aku ngersihi halaman masjid, ngersihi masjid, terus aku adzan, bar sholat subuh aku ngeramban atau ngarit untuk wedhuse Pak Cari. Itu tiap hari. Ternyata di sini saya ketemu orang yang pekerjaannya resik-resik masjid, alhamdulillah. Ah, nanti mohon beliau mengumumkan hal itu maksimal mungkin agar supaya menjadi hikmah bersama. Sekarang yang saya tawarkan kepada sampean semua adalah cara kita belajar. Kan belajar ada yang mempelajari, ada yang dipelajari, bagaimana caranya belajar, terus lewat jalan mana pembelajaran itu berlangsung, dan seterusnya. Sebelumnya saya, yang soal Mekah Madinah Pak, ya kita dongak, no, aku mengamini Bupati ya, Pak Bupati ya, muka-muka kuih so, orau kaji ya umroh, gitu ya. Menjara belamin, nek kepoksane ra iso wong rabi ya ra nduwe biaya apa meneh umroh kan gitu kan. Ya, nek kepoksane ora iso, nyun sewu ya, nek iki aku lho ya. Kowe nang Mekah, nang Madinah nek ora kok dadekke oleh-oleh kanggo masyarakatmu. Dadi Mekah kudu kok lebokke atimu tek, dadi atimu dadi Mekah. Madinah kok lebokke akalmu, sirahmu. Pulang kamu berpikir secara madaniyah. Pulang ke sini kamu beriman secara magiah. Nah, fahami Mekah, fahami Madinah, sejarahnya, turun-turunnya ayat, semua dialektikanya selama Rasulullah memimpin di dua tempat itu, kemudian itu yang kamu bawa pulang. Orao kowe tau iso nang Arab Mekah Madinah, angger kowe iso ngelobokke Mekah ning atimu, ngelobokke Madinah ning pikiranmu, maka Dajjal ora wani karo kowe. Karena Dajjal nanti akan datang. Dan satu-satunya tempat yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal adalah Mekah dan Madinah. Saiki kowe nantango Dajjal, rino jal. Rino nek kowe wani, Mekah ning kene, Madinah ning kene arep ngopo kowe? Wani ora karo aku gitu ya, mulai besok ya. Ya gitu ya. Ini serius. Sebab kalau untuk berlindung dari Dajjal kene kudu rame-rame nunggang kapal rono modar apa duite. Tidak mungkin Dajjal takut sama hardware. Dajjal takut sama software, sama imanmu, sama tawakalmu, sama takwamu. Sehingga kalau engkau letakkan Mekah menjadi hatimu, Madinah menjadi akal pikiranmu, strategi hidupmu, maka Dajjal tidak bisa berbuat apa-apa kepada Anda. Anda tahu Dajjal itu punya perwakilan-perwakilan cukup banyak di Jakarta. Kalau kamu punya bekal Mekah di hati dan Madinah di akal pikiran, kamu tidak bisa disentuh oleh pertengkaran para Dajjal di Jakarta. Jakarta silakan ribut, Kudus tetap rukun. Tetap bersatu padu satu sama lain. Ya, jelas ya. Neng, gue mau senjata utamanya adalah mekahkan hatimu, madinahkan akal pikiranmu. Ngono ya. Nih, iki tenanan iki. Tenanan. Nek kowe mulai saiki jomblo kowe malah luwe cepet entuk bojo, cepet. Wis to nek ora percaya ya. Sing amin-amin wis rabi durung. Engko wis rabi sing amin-amin. Oke, saya sekarang gini. Saya mohon Pak Muzamil agak maju ke sini sama saya dari sama jajar aja. Saya yang agak maju dikit nyun sewu. Supaya kita belajar bersama, saya mohon izin mikrofonnya. Jadi kalau belajar, Anda tahu kalau Anda baca Quran, Anda browsing misalnya kalau tulisan Arab Allama atau Yu'allimu, atau kalau bahasa Indonesia, searchingnya itu mengajar atau mengajari. Anda akan lihat di Quran, semua yang mengajari hanya dua, Allah atau Nabi strip Rasul. Betul enggak? Jadi tidak ada di Quran manusia mengajari manusia. Yang ada Allah mengajari manusia atau Nabi, Rasul mengajari manusia. Tidak berarti mengajar salah, tidak berarti mengajar dilarang. Itu hanya satu tanda bahwa nomor satu disiplin manusia adalah belajar, bukan mengajari. Jadi Anda guru pun sebenarnya Anda nomor satu adalah belajar. Jelas ya? Jadi pembelajaran. Jadi Anda semua menjadi muta'alim. Kemarin kita jelaskan di tanggal 2 ya. Jadi kalau Allah itu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim, kemudian baru huwallahul malikul quddusus salamul mu'min muhaimin azizul jabbar mutakabbir dan seterusnya. kita meniru Allah tapi pada posisi bukan mu'alim tapi muta'alim. Allah yang mengajari, kita yang sinau. Jelas ya? Nah, oleh karena itu sebelum kita ngomong Persatuan Indonesia, Kokam sama Banser, Muhammadiyah sama NU sak piturute, kan kudu duwe kacamata sing apik se, sing celing se ya. Gitu, saayu-ayune cawedo nek mripatmu blero, ya tetep lucu raine wong sing laseng salah mripatmu kan begitu. Sak legi-legine gula nek ilatmu bar kepanasan, lho ngemut areng misalnya ya. Mesti ora krasa legi to. Nah, jadi nomor satu yang penting itu legine apa ilatmu? Ilatmu, betul enggak? Kalau binatang tidak perlu lidah untuk beragama, misalnya, gitu lah. Artinya binatang tidak perlu beragama, dia sudah sangat beragama karena dia 100% taat kepada Allah. Tapi kalau manusia, dia punya jarak sama Allah, dikasih akal untuk supaya dia bisa berpikir memilih akan kafir atau akan muslim, kan begitu. Nah, jadi sekali lagi, supaya malam ini belajarnya benar, yang nomor satu kita olah adalah lidah kita bersama, meripat kita bersama, gitu ya. Nah, sekarang saya tanya, ini kita punya dua marja nih. Ini madhab Jalaliyah, ini madhab Muzamiliyah, ya. Yang satu Jawa Kudus, yang satu Madura. Nah, Madura Jogja. Madura Jogja, tapi tetap saja tidak merubah hari kemerdekaan. Karena bagi orang Madura hari kemerdekaan Indonesia tidak 17 tapi 16 Agustus. Jangan marah dulu karena itu soal ya Madura lah. 16 Agustus tahun 45. Bener aku. Gose, ojo nesuse. Besoknya hari kemerdekaan kita. Muter aku. Jadi jangan suka marah, hidup ini masih babak penyisian. Nanti kalau sudah babak final baru tahu nilainya ya. Kue tahlilan apa ora, weweh bid'ah apa ora, ya ora. Salatmu diterima apa ora. Mitoni iki piye hukume sapitu aja nesuse. Wong iki babak penyisian. Sing bener iki Allahumma ba'id baini apa Allahu akbar kabira. Rasah nesu ben wae karo-karone muga-muga di babak final kabeh mlebu final dan terima menjadi juara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya, Rek ya. Jadi aja nesuan to isi babak final bal-balan 15 menit kok kerengan. Engko ngenteni nek wis 90 menit baru ketahuan. Nah, selama sebelum 90 menit kita semua saling mendoakan mudah-mudahan semuanya menang. Ngono ya. Mudah-mudahan Persiku menang. Dan kalau Persiku menang tidak mengalahkan siapa-siapa. Angel lagi. Loh, kalau Jawa jelas Pak, menang tanpa ngasorake. Saya mau tanya nih sama dua kiai kita. Gini aja, kalau kita belajar serius, enggak mungkin. Kalau belajar menyeluruh enggak mungkin. Mungkin enggak ada orang bisa menguasai ilmu? Enggak mungkin. Mungkin enggak orang bisa menguasai Al-Quran secara menyeluruh? Tidak mungkin. Mungkin enggak orang bisa menguasai nilai kehidupan secara menyeluruh? Mungkin kak, gini, apakah khataman itu hanya satu cara membaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Ya, betul. Ataukah khataman bisa macam-macam? Apa dan gini, sing wisuda iki sarjana tok apa TK barang? Ah, saiki TK barang ta mutar iki. TK luwes wisuda. Dadi khataman iki ya kowe meng apal Al-Kafirun khataman ya ora apa-apa, lumayan. TK. TK itu. Apa meneh Al-Kafirun lah angel to? Al-Kafirun lah mesti kuwolak-walik kae. Wala antum abitu nama abut wala ana abitu ma abut wala ana abitu wala antum abitu wala ana abut wala segala ses. Orang khatam-khatam. Akhirnya begitu bisa apal beneran khataman. Ora apa to? Atau sifatnya kualitatif. Anda membaca kul huwallahu ahad. Oke, wis ngerti aku, wis beres. Allahu samad. Aku tidak akan meminta tolong kepada siapapun kecuali kepada Allah. Allahu samad. Kamu praktekkan benar-benar dalam hidupmu sehingga kamu mendapat bukti bahwa Allah Maha menolong hidupmu. Wis, begitu kamu bisa menghayati betul Allahu samad, khataman entuk ora. Dadi khataman ora kudu sak Quran. Syukur ra piye sak Quran piye wong kowe nyambut gawe yo. Urung cetok kok arep khataman Quran piye? Nek sing khususan tahfidzul Quran kober. Ana sponsore barang. Anek kowe piye arep khataman piye? Ya toh? Tapi syukur nek iso. Nek ora melakukan Al-Quran satu nilai aja. Tidak mungkin loh, satu nilai nanti akan melanggar yang lainnya, tidak mungkin. Makanya tombo hati kan salah sawijine sopo biso anglakoni, terus insya Allah Gusti Pangeran ngijabai salah sawijine tok loh, itu strategi Islam, strategi nilai. Jadi misalnya salah sawijine apa? Sholat wengi ingkang suwe, wong soleh kumpulono, apa? Weteng ira ingkang luwe. Weteng ira ingkang luwe, terus zikir wengi ingkang suwe. Yes. Apa ana wong zikir wengi ingkang suwe ning ora salat? Jadi nek zikir wengi ingkang suwe mesti salat lakonono ya mesti. Apa ana wong cedak wong kang soleh tapi ora salat, ora nglakoni salat? Jadi lima itu sekaligus akan Anda lakukan, akan hidup dalam hidup Anda gitu ya. Oke. Jadi pertanyaan saya gini, nek sinau tenanan ora mungkin. Ning berjuang terus-menerus untuk belajar, insya Allah bisa. Nah, di dalam Quran itu Allah kan nyuruhnya udkhulu fis silmi kafah. Apa kok ora udkhulu fil islami kafah? Jare Islam. Begitu kon kafah ming silmi. Piye to janjane kuwi? Nah, kita tanya sama Syekh kita berdua ini. Kenapa kok udhulunya tidak fil Islam tapi fi silmi? Berarti silmi itu satu formula tertentu di dalam keseluruhan Islam, ya, yang memudahkan manusia. Nek kowe arep Islam tenan ra mungkin. Pak Muzamil tolong dikasih contoh. Kalau kita sholat persis Rasulullah kan mudar toh. Wis mungkin bisa. Makanya Rasulullah tidak mengatakan sholu kama usolli. Bukan sholatlah sebagaimana aku sholat, tapi sholu kama ro'aitumuni usholli, sembayanglah sakweruhmu leku sholat piye. Lu penak tau gue? Nek sholat tau kaya aku sholat, mudar gue. Mudar, raiso-iso gue. Tapi sholu kama ro'aitumuni itu apakah semacam itu yang namanya silmi? Kalau Islam harus perfect, kalau silmi sa'isane. Itu kira-kira. Ah, saya mohon Pak Muzamil dulu, kemudian Yai Jalil. Tentang silmi ini, ben kabeh lego atine supaya semua merasa berada dalam Islam dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan Pak Muzamil. Ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan kalau beliau ini sampean profesor apa dokter? Oh iya, Profesor Dr. Abdul Jalil. Iya. Ini teman saya dulu di pondok. Dan kebetulan Pak Bupati ini adik kelas saya sebetulnya. Meskipun fisnya saya kan lebih muda. ya kan daripada nunggu di alam dia kan saya ngalam diri sendiri. Jadi ini adik kelas saya di Asem Bagus itu pondok gitu ya. Dan alhamdulillah beliau ini jadi dosen doktor dan secara formal gitu ya. Enggak tahu sungguhannya gimana. Gitu ya. Saya secara formal tidak doktor. Gak tahu informalnya juga enggak gitu. Nah ya baik, jadi beliau tadi ya, jadi kita itu Islam itu agama yang mudah gitu ya, agama yang mudah, bukan agama yang terus apa sulit dijangkau oleh manusia gitu ya. Jadi banyak hal yang selama ini memang tidak kita pelajari secara sungguh-sungguh, sehingga seakan-akan kalau mau masuk Islam itu sing tenanan itu angil gitu ya. Padahal memang salah satu ciri agama Islam adalah mudah gitu ya. Pokoknya apapun yang mudah itu berarti islami. Apapun yang menyebabkan kita sulit itu tidak islami gitu ya. Apapun yang menyebabkan hidup kita semakin ringan itu islami. Apapun yang menyebabkan hidup kita semakin berat itu tidak islami. Itu maka Islam itu disebut al-hanifiyatus samha, gitu ya. Islam itu disebut al-hanifiyatus samha. Dan termasuk karakter Nabi Muhammad wa yadau anhum isrohum, gitu ya. Dan Nabi, kedatangan Nabi Muhammad itu nyilehke bebannya umat terdahulu yang berat, gitu ya. Maka seperti yang disampaikan oleh beliau tadi, sholat Rasulullah tidak apa, sholu kama usolli, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Karena kalau kita suruh sholat seperti sholatnya Rasulullah kok sampai mati ya gak akan bisa. Wong sholat kita itu kayak apa? Wong kita itu Allahu Akbar, ingatnya bukan kepada Allah kok, hanya mulutnya saja Allahu Akbar. Orang kalau Allahu Akbar kan Allah yang maha besar, ya apa enggak? Tapi kalau kita kalau Allahu Akbar kan kita yang besar. Nah gitu ya, bukan Allahnya yang besar, tapi yang mengucapkan Allahu Akbar yang besar dan itu. Nah, maka Rasulullah sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah sekarang Islam itu seperti itu, ya. Islam itu agama yang mudah, agama yang meringankan. Nah termasuk yang ditugaskan oleh beliau malam ini, itu kan udhulu fisilmi, fisilmi kafa. Masuklah kamu semua, gitu ya, fisilmi. Ini biar nanti Mas Jalil biar berbeda dengan saya gak apa-apa, gitu ya. Saya punya pendapat kafahnya itu hal bukan dari silmihnya, tapi hal dari fa'ilnya udkhulu. Gitu loh ya. Udkhulu, masuklah kamu semua secara bersama-sama, secara sing, jadi khitobnya ayat ini fi silmi, dalam silmi. Gitu ya. Bukan yang kafah itu silmihnya. Karena kalau silminya kafah enggak bisa manusia. Gitu ya. Enggak mampu. Saya tidak kurang sepaham dengan istilah Islam kafah, gitu ya. Karena kalau Islam kafah, siapa yang mampu orangnya? Siapa yang mampu? Kita tuh jangankan meniru Nabi Muhammad, niru Sunan Kudus saja gak mampu. Ya apa enggak? Sunan Kudus itu sangat toleran kok. Ya apa enggak? Sangat toleran, jangankan sesama Islamnya. Kepada Hindu sangat toleran. Nah, sekarang kita itu sama Islamnya tengkar terus kok. Dan sekarang pertengkaran bukan Islam dengan Hindu, tapi Islam dengan Islam. Nah, kan gitu. Nah, oleh karena itu, maka ya, itu Islam kafah itu gak ada. Gak bisa diwujudkan oleh kita semua. Maka Allah memahami manusia, udhulu fissilmi kafah. Dan kafahnya itu bukan hal dari silmih kalau menurut pendapat saya, tapi hal dari fa'ilnya udkhulu. Ayo. Nah, kenapa? Nah, orang-orangnya. Ayo kamu semua masuk fis silmi, dalam silmi. Silmi itu apa? Gini loh. Jadi kalau sholat gitu ya, iso ngerasa ke nikmatnya sholat itu, berusahalah seperti itu. Piye lek sholat nyes, ada gitu lho. Meskipun gak boleh takbir sampai salam, sing penting ono nyesnya gitu ya. Itu ada kelimaknya. Gak harus dari takbir sampai salam. Misalnya apakah pada saat Fatihah, iya karena butuh, iya karena nasta'in, seperti berhadapan dengan Allah meskipun sebentar. Ya, gitu ya. Atau ketika sujud, iki kepalaku yang paling saya hormati tak taruh di mana? Di lantai. Malah bokongku yang apa? Hina ditaruh lebih tinggi daripada kepala. Merasakan kerendahan hati. Oh iya, ternyata saya gak ada apa-apanya. Nah, itu. Seperti itu kalau pemahaman saya tentang as-silmih itu. Jadi kita itu bagaimana dalam beragama itu bisa nyicipi manisnya meskipun sedikit, dan itu nanti akan jadi modal dalam kehidupan kita. Begitu saya kira. Terima kasih. Ya, langsung ke Syekh Jalil, fadal. Syekh Dr. Profesor. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, tobat tenan bengi. Dijejerno kakak kelas. Aduh, mateng aku. Tapi ya wis piye meneh. Anu ngleksanakno dawuhe guru itu sebuah kewajiban. Jadi walaupun saya sebenarnya pengen mundur aja, pengen di belakang ngopi-ngopi, tapi wis kadung kepal ning kene ya wis piye meneh. Jadi saya tidak kepengen forum ini menjadi perdebatan metodologi, apalagi sesama guru, tunggal guru raulah ganggu gitu ya. Tetapi setidaknya begini, harus dibedakan antara kerangka ideal dan kerangka proses. Jadi terlalu banyak ayat yang memang secara ideal susah untuk dijangkau. Jadi kayak dukhulul insan fisil mikafah mustahil, ya. Tetapi secara waqiah, tapi kerangka idealnya kita mau mencapai ke sana. Sampel-sampel itu banyak. Misalkan tadi disebut sholat, inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Sholat itu akan mencegah dari kemungkaran. Tapi ternyata banyak bar sholat nyolong sandal, kan gitu. Nah, itu artinya kan idealnya sholat itu tanha anil fahsya. Tapi walaupun nyolong sandal kan ya rapopo, ije tetap sholat. Innamal mu'minuna idza dzikrallah wajilat qulubuhum. Wong mukmin iku nek dzikir atine bergetar. Lah saiki bergetare nek maca WA-ne pacare. Kan begitu tidak ketika dzikir. Nah jadi harus dibedakan antara kerangka ideal dan kerangka proses. Nah, apakah salah berpikir proses? Enggak, karena wis diwarai karo Gusti Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi memang isane lagi salat sampe eling pacar ya piro-piro cek salat. Nyolong-nyolong sandal sesuk nek menawa ora. Kan ya begitu. Nah, itu kan logika proses. Sehingga saya kira saya sih santai aja begitu bahwa masuk Islam itu ya memang sak kuate karena memang illa wus'aha. Ayat yang lain malah menyebut ittaqullaha itu yang satu haqqatu qotih, yang satu mastatoktum. Jadi idealnya itu kalau bertakwa, sejati-jatinya takwa, haqqatu qotih, ini kerangka ideal, kerangka prosesnya, fattaqullaha mastatoktum, bertakwalah sa'isamu. Kira-kira saya berpikirnya simpel begitu. Kira-kira. Itu yang saya maksudkan sebenarnya. Yang ngomong jangan saya tapi beliau. Jadi gini nek, silmun itu kan intinya wong damai karo Gusti Allah, damai karo awakmu dhewe, damai karo alam, damai karo persoalan. Nek Islam itu sudah digeraji, wis dibelah-belah, wis diklintek-klintek menjadi satu bangunan, satu sistem nilai. Jadi kalau udhulu fil islami kafah, kudu nganggo negara Islam, kudu nganggo komunitas Islam, peradaban Islam. Allah tidak memerintahkan itu, yang diperintahkan Allah adalah udhulu fis silmi. Wis sing penting kowe sak isomu ning tenanan. Sidik rapopo, ning sak isomu ning tenanan. Ning tenanan iki sing ngukur kowe dhewe, aku ora iso ngukur. Maka harus ada tanggung jawab dalam kedaulatan masing-masing. Jep, iso wae kowe janjane ora tenanan ning aku iso kuwi ngene, janjane ora, jane kowe iso luwes kok kuwi. Jadi yang bisa menilai seseorang itu sak isone iki sepiro adalah masing-masing, gitu ya. Nah, pelan-pelan. Jadi ini nek ngomong metodologi rasa lah. Iki aku karo kanca-kanca iki pokoke wong alah wong dalan lah, wong pasar, ngono ya wong kampung, wis pokoke sak isomu. Dan Allah memberi jalan untuk sak isomu kuwi. Jadi saisone kowe karo saisone Pak Tamsil ya beda no. Beda no. Apalagi jadi bupati ada regulasinya, ada SOP-nya, ada target-target pencapaiannya, maka beliau harus udhulu fil Islam. Agak lebih begitu. Ning nek kowe gendho, ya toh, korak-korak, ra cetha, ora apa-apa saisomu padha karo aku. Aku iki sekolah ya ora, nyantri ya ora, ya saiso-isoku. Sing penting aku tenanan karo kowe, tenanan karo Gusti Allah. Aku ora wani ora tenanan karo kowe mergo aku tenanan karo Gusti Allah. Nek aku tenanan karo Gusti Allah, aku ora wani ora tenanan karo makhluk-makhluk Allah. Cepet ya. Nah, oke. Tepuk tangan untuk beliau berdua. Kayak ini nih. Kita langsung masuk aja. Sekarang kita ke wilayah ini ada Kokam. Benar ya? ada banser. Oke, sip. Maukah Anda semua berpartisipasi sinau bareng ini? Aku njaluk tiket apa? Syahadatmu bahwa kita gelem sinau bareng-bareng. Siapakah yang berstatus istri? Ayo Mbak, angkat tangan, Bu. Oke. Yang berstatus suami? Suami. Ya, oke. Saya minta seorang istri dan seorang suami naik ke depan. Kalau memang harus dikawal oleh istri atau suaminya, enggak ada masalah. Ayo, seorang istri, seorang suami. Tapi niatnya sinau bareng loh, niat sing ora-ora loh ya. Mbak ya, sip, istri ya. Oke, saiki suamine rasa milih ya. Sak entuke sapa duduk di situ, seorang suami maju juga. Kue. Ya, ora apa? Ya, oke. Kenalan cukup kenalan saja. Tidak usah diproses. Tolong suami dan istri beliau berdua melihat dengan ikhlas, ya, mendoakan supaya semua menjadi maslahat. Satu. Nomor dua, saya minta satu kokam, satu banser duduk di sebelah sana. Satu kokam, satu banser. Ah. Dinggor apa-apa mas? Ora masalah mas. Oh, itu masjid ora masalah. Oke. Oke, ora masalah. Oke. Pak Bupati, ikhlaskah kalau Pak Bupati saya mohon dengan sangat ajur-ajur karo rakyate? Enggak apa-apa ya Pak Bupati ya. Saya minta rakyat asli Kudus, seorang rakyat, lenggah bareng Pak Bupati di belakangnya sana. Ayo, yang rakyat yang ngerasa... Ya, silakan mas. Yo. Ya, gini, tunggu gini. NU Muhammadiyah, suami istri, rakyat, pemerintah. Oke. Okay. Saya minta yang bangsa Indonesia. Semua ya. Ikhlas ya. Saya tidak tahu Pak Ahmad Setin ini warga negara Indonesia atau Turki, tapi beliau dilahirkan, dibesarkan di Turki. Pak Ahmad mohon dengan sangat ikhlas bersedia untuk memandu bersama-sama pembelajaran kita ya. Oke, aku njaluk bangsa Indonesia siji dan bangsa Turki siji, monggo yang bangsa Indonesia mendekat ke Pak Ahmad Setin. Ayo sopo, kue, wah, ya. Ketok panjang dulu, potongannya ketok naik ke Indonesia, naik ke Turki ya bang. Saya ingin kita menimba ilmu dari mereka berdelapan ya. Sebenarnya masih bisa kita cari, misalnya guru dan murid bisa, pemerintah rakyat sudah. Kita bisa punya apa namanya, yang biasanya bertemu tapi masih belum menemukan silminya. Masih misalnya kalau kiai dan santri kan masih atas bawah. Betul enggak? Sedikit ada feodalisme, sedikit ada sombongnya, sedikit ada mindernya kan gitu. Nah, makanya tadi beliau mengatakan mau'idzah hasanah, Anda sudah tahu ceritanya lahirnya istilah mau'idzah hasanah, wis ana ngerti loh. Engko nek ana wektu tak ceritani ya, kapan mau'idzah hasanah itu lahir kata-kata itu dan siapa yang mencetuskannya. Ya, nek tausiah aku ora ngerti ceritane. Ya, tau kan biyen ceramah, bar kuwi pengajian, bar kuwi mauidzah hasanah, bar kuwi tausiah, saiki tausiah. Nah, tausiah ini tidak tahu saya asal-usul sejarahnya. Kalau mauidzah hasanah aku mengalami persis. Lahirnya kata itu karena saya yang minta. Saya minta istilah, lahirlah kata itu, ya. Nah, untuk yang tausiah nanti saya mohon Yai Jalil sama Yai Muzamil untuk menjelaskan tausiah itu dari sudut ilmu kata, lugawi, maknawi itu tepat apa tidak? Karena ada beda antara tawasau dengan tawasi. Ya. Ada beda antara saling menasihati vertikal ke bawah. Jadi sing pinter nasihati sing bodoh sama tawasau. Ya. Ya. Itu saling, jadi horizontal. Gitu ya. Nah, oke. Okay. Itu nanti kita mohon penjelasan beliau, tapi sekarang PR untuk empat pasangan. Pertama suami istri, ya, suami istri. Tolong nanti diem-diem berunding, ya. Berunding. Sampaikan kan suami, sampaikan kan istri. Mohon suami istrinya anu ya, ikhlas ya. Ya. Ini sharing, ini namanya apa ya? Sharing itu apa bahasa Arabnya? Ya taklim, taklim, ta'aluman ya, saling belajar ya. Sampean kemukakan apa to jenjane sing diharapkan seorang suami kepada istri itu apa? Gitu ya. 3 sampai 5 lah paling tidak itu ya. Sebaliknya juga apa yang diharapkan oleh seorang istri kepada suami, suami kepada istri ki apa to jenjane sing belum terpenuhi selama ini apa secara umum gitu ya. Kalau yang secara pribadi enggak usah diomongkan. Ya. Di dalam persuami istrian sampean masing-masing wis kelakon apa rung kelakon apa ndak usah diomongkan. Itu privacy, itu namanya aurat. Tapi yang pemandangan umum sok piye to wong lanang iki jan koyo ngene, dasar wedok kan sok ngomong ngono ya. Wong wedok iki padha wae ke jaman Hawa nganti saiki ngono kuwi. Ora tau salah. Sing salah mesti sing lanang. Ana ngono kuwi to? Nah, timbangane kowe ming sambat-sambat rasan-rasanan, ayo kita rumuskan bersama. Jadi sampean berdiskusi berdua, diem-diem boleh cari tempat di tempat transisi. Dikawal oleh panitia, ya. Apa yang diharapkan sebenarnya apa? Menurut Anda yang sebaiknya dilakukan suami kepada istri, istri kepada suami, rumuskan 3-5 hal. Terus nanti tampil di sini, yang laki-laki tampil sebagai istri, yang perempuan tampil sebagai suami. Ngerti maksudnya? Di sini letak metodenya, di sini letak torikotnya. Nek wong wedok ngomong ke tujuannya wong wedok, ayo gampang, pancen kowe wedok. Nek wong lanang sing ngomong ke, aku sebagai wong wedok jane pengen ngene-ngene. Lek yang kamu tuntut yang dirimu sendiri, betul enggak? Nah, jadi nanti tampilnya di sini acting mas sebagai seorang istri, ya. Perkorongku kowe melambe aura sak karepmu. Ya, yang mbak ibu sebagai suami gitu ya. Oke. Sekarang bisa minggir ke situ, di sana, tapi panitia mengawal ya, untuk merunding 3. Demikian juga banser dengan kokam. Saya mohon dengan sangat, ini boleh banser tok, boleh kokam tok, boleh seluruhnya Muhammadiyah dan NU, boleh IPM sama IPNU, ya, terangkum di situ, boleh IMM sama PMII, boleh Aisyah sama Muslimat, boleh Nasihatul Aisyah sama Fatayat, boleh macam-macam. Syukur punya lagu bareng berdua. Bapak NU, Ibu ya, Bapak NU, Ibu Aisyah ngene ya. Apa tak kuwi? Tak dongake Fatayat Rabi karo Pemuda Muhammadiyah. Tak dongake Banser Rabi karo Nasihatul Aisyah. Sehingga Islam akan ajur-ajur lagi menjadi satu. Kalau NU Muhammadiyah bersatu, yang memimpin Indonesia mesti baldatun thayyibatun warabun ghafur. Nah, tolong mas sampean runding juga 5 hal lagi. Apa tahu yang sebenarnya diinginkan, diharapkan, atau yang seharusnya dilakukan atau diungkapkan atau diapakan ya oleh NU, yang satu oleh Muhammadiyah. Tapi nanti sampean kokam berlaku sebagai NU dan banser berlaku sebagai Muhammadiyah. Ya, jadi ya. Jadi selawatnya beda loh. Kalau NU kan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, nek Muhammadiyah Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Ya ngono ta? Ora entuk nganggo sayyidina sayyidina, kan gitu. Ning jane saiki wis bareng padha-padha ora apa-apa. Tapi jelas pertanyaannya Mas ya. Nanti sampean mewakili Muhammadiyah, sampean mewakili NU. Nek sampean mewakili NU, apa ngele? Ini namanya empati. Jadilah engkau adalah orang yang engkau berurusan. Kalau engkau bisa menjadi dia, kamu akan lebih santun dan lebih bijaksana. Betul enggak? Gitu ya Mas ya? Jelas pertanyaannya ya. 3-5 hal. Oke, NU Muhammadiyah. Sekarang rakyat dan, nanti dulu. Oh, bangsa Indonesia dan bangsa Turki. Sama, maunya orang Indonesia itu dunia gimana, orang Turki gimana, orang Barat gimana, orang Arab gimana, seperti itu. Maunya orang Turki itu Indonesia harus bagaimana, sebaiknya gini. Nah, Pak Setin sama Mas Sinten namanya? Benny. Pak Setin sama Pak Benny berdiskusi, merumuskan. Nanti Pak Setin tampil sebagai orang Indonesia, Benny tampil sebagai orang Turki meskipun potongannya belas orang. Tidak masalah ya. Pak Setin, dengan sangat saya memohon kebijaksanaan dan keikhlasannya ya. Oke, let's berunding, silakan mencari tempat di sebelah sana. Mas, silakan cari tempat berunding. Sambil itu Mas, sambil punya hak untuk dapat konsumsi Mas kalau di sana Mas, ya. Karena ada tugas resmi. Oke. Terakhir Pak Tamsil dan Mas siapa rakyatnya? Hanif. Hanif, nanti tolong tampil sebagai Pak Tamsil, sebagai bupati. Pak Tamsil, tolong tampil sebagai rakyat Kudus. Ya. Rakyat Kudus berharap gini loh Pak Bupati, seharusnya gini. Dan kami rakyat berjanji gini, tapi yang ngomong Pak Tamsil. Gitu ya. Nah, nanti Tamsilnya ngomong, saya sebagai Bupati, saya harap rakyat tuh gini. Gitu ya. Jelas ya masalahnya ya. Oke, silakan monggo, bagaimana beliau sama Pak Tamsil. Rasa wedi-wedi iki po ngapik banget ya iki. Ya. Ya, jangan dulu kayak ngunuki. Oke, jelas ya Mas ya. Nanti kita pelajari bersama yang soal yang muda-muda kayak Muharram itu gimana janjane tapi turuti itu cukup beberapa informasi. Sekarang ben ora kesel sambil menunggu beliau-beliau beliau-beliau berdiskusi, berembuk. Sekarang kita apa? Selawatan, nyanyi, nembang, ngerok, ngejazz, campur sari, dangdut. Kalau minta dangdut harus ada yang siap minimum 3 orang untuk joget di depan. Dangdut tanpa joget seperti makan tanpa sambal. Iya. Yeah. Dangdut tanpa joget kaya jomblo randwe yang randwe. Dangdut tanpa sambal kaya wong lanang ra brengosen ra gondrong. Orang ngopi, orang ngerokok, orang budha cawe dok. Pekok ini jenenge. Yo, siapa sing berangkat naik? Siap. Lebih bagus lagi kalau juga ada perwakilan Kokam dan Banser joget bersama. Yeay.